الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. هذه الترجمة عقدها أيها الإخوة الكرام بعد أن عقد بابا ببر الوالدين وصلة الأرحام، ثم بابا في التحذير من العقوق والقطيعة، ثم عقد هذه الترجمة في بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. وهو بهذا ينبه رحمه الله تعالى إلى أن من بر الوالد أن تبر أصدقاؤه، ومن بر الوالدة أيضا أن يبر أصدقاؤها أو صديقاتها، وكذلكم فيما يتعلق بالخال أو العم أو الزوجة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة التي قد يغفل كثير من الناس عن الدراية بأنها من أبواب البر التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. بدأ أولا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، ومعنى أبر البر أي أكمله وأعظمه، وود الأب أي من يحبه الأب ومن بينه وبينه صداقة ومودة ومحبة. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن صلة أصدقاء الأب ومحبيه ورفقائه يعد من بر الأب. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام أن هذا الباب من أبواب البر بالأب ببر أصدقائه هو نوع من البر متاح للعبد في حياة والده أو بعد وفاته، لأن صلة من يحبهم الأب وبينه وبينه معهم مودة ليس أمرا مقتصرا على حياة الأب، بل حتى بعد وفاته. ولهذا من أبواب البر المتاحة للإنسان بوالده بعد وفاته أن يبر أصدقائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitabnya Riyadhus Salihin dengan judul Bab Birru Asdiqa'il Ab wal Um, yaitu bab tentang berbuat baik atau berbakti kepada sahabat-sahabat ayah dan sahabat-sahabat ibu, wal aqaribi wa zaujati, demikian juga sahabat-sahabat kerabat, demikian juga sahabat-sahabat istri, wasairi man yundabu ikramuh, demikian juga sahabat orang yang dianjurkan untuk kita muliakan. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah membawakan dua bab yang sangat penting, yaitu bab yang pertama tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga tentang silaturahmi. Kemudian setelah itu bab yang berikutnya yaitu bab tentang memperingatkan akan bahaya durhaka kepada kedua orang tua dan juga bahaya memutuskan silaturahmi. Kemudian setelah itu baru Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab ini, bab tentang berbakti kepada sahabat-sahabat ayah, sahabat-sahabat ibu, sahabat kerabat, demikian juga sahabat-sahabat istri, dan sahabat orang-orang yang dianjurkan kepada kita untuk memuliakannya. Maksud dari Imam Nawawi rahimahullah adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara bentuk berbakti kepada ayah kita atau kepada ibu kita adalah kita berbakti kepada orang-orang yang dicintai oleh ayah kita, sahabat-sahabat ayah kita. Demikian juga di antara bentuk berbakti kepada ibu kita adalah kita berbakti atau berbuat baik kepada sahabat-sahabat ibu kita. Demikian juga barang siapa yang berbakti kepada bibinya, kepada pamannya, hendaknya dia berbuat baik kepada sahabat-sahabat bibinya, sahabat-sahabat pamannya. Demikian juga terhadap sahabat-sahabat istrinya, jika seorang ingin berbuat baik kepada istrinya, dia bisa berbuat baik kepada sahabat-sahabat istrinya. Inilah Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat bab ini untuk menjelaskan akan akhlak yang sangat mulia ini. Ya, karena banyak orang yang melalaikan hal ini. Mereka lupa bahwasanya di antara bentuk berbakti kepada ayah adalah berbakti kepada sahabat-sahabat ayah. Ini merupakan akhlak atau perangai yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral bir an yasila rajulu wudda abihi." Sungguhnya di antara bentuk berbakti yang terbaik yaitu seorang menyambung ya atau berbuat baik kepada sahabat ayahnya. Berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi yang dimaksud dengan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya wudda abihi yaitu orang yang dicintai oleh sahabatnya, orang yang dicintai oleh ayahnya, bisa jadi sahabat ayahnya, yaitu ada hubungan saling mencintai antara orang tersebut dengan ayahnya, hubungan persahabatan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya berbuat baik kepada sahabat-sahabat ayah, teman-temannya, teman dekatnya, termasuk dalam berbuat baik atau berbakti kepada ayah kita sendiri. Ya. Oleh karenanya, bab ini, yaitu bentuk berbakti kepada sahabat-sahabat ayah, itu terbuka bagi seorang hamba. Selama tatkala ayah, sang ayah masih hidup, ataupun setelah ayah meninggal dunia. Yang penting dia berbakti kepada sahabat-sahabat ayah. Ya. Jadi tidak hanya cukup kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat ayah kita, tatkala ayah kita masih meninggal. Bahkan setelah ayah kita meninggal dunia, dan sahabat-sahabatnya masih hidup, maka kita bisa berbakti kepada ayah kita dengan berbakti kepada sahabat-sahabat ayah kita. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما يوضح لنا هذا الحديث عظم تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لما يبلغهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار أن ابن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتراوح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وأعطاه العمامة قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أي يموت وإن أباه كان صديقا لعمر روى هذه الروايات كلها مسلم. هذا الحديث يبين لنا أيها الإخوة الكرام كما قدمت عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بتطبيق ما يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو عمر آثر هذا الأعرابي بحماره وعمامته مع حاجته رضي الله عنهما إليهما، لا لشيء إلا لأن هذا الرجل من أهل ود أبيه، فعمل بهذه السنة العظيمة والهدي المبارك، ووصل هذا الرجل بما أعطاه من حمار وعمامة لكونه من أهل ود أبيه. فهذا مما يبين لنا حال الصحابة رضي الله عنهم من حيث عنايتهم بتطبيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعة امتثالهم ومسارعتهم في أبواب الخير والبر والصلة والفضيلة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abdullah bin Umar yang menjelaskan tentang bagaimana semangatnya para sahabat atau pengagungan sahabat terhadap hadis-hadis yang sampai kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah para pemirsa sekalian, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seorang lelaki dari Al-A'rab, itu dari Arab Badui. Laqiyahu bi tariqi Makkah. Suatu saat orang Arab Badui itu bertemu dengan Ibnu Umar di jalan menuju Mekah. Lalu Ibnu Umar pun memberi salam kepadanya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menaikkan orang Arab Badui ini di atas himarnya. Yang tadinya Ibnu Umar naik himar, naik keledai, ya, kemudian Ibnu Umar mengangkat, mempersilahkan orang Arab Badui tadi untuk menaik tunggangannya, himarnya. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi, bahkan sorban yang tadinya dia pakai untuk mengikat kepalanya, dia lepaskan dan dia serahkan dan diberikan, dia hadiahkan kepada orang Arab Badui tadi. Maka Ibnu Dinar, ya, berkata, yang berjalan bersama Ibnu Umar, kami pun berkata kepada Ibnu Umar, aslahakallah, semoga Allah meluruskanmu wahai Ibnu Umar. Innahumul a'rabu wa hum yardawna bil yasir. Mereka itu orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui, ya, dikasih sedikit sudah senang. Ya, tidak perlu dikasih himar, kasih imamah terlalu banyak, ya. Kata Abdullah bin Dinar, ya, wa hum yardawna bil yasir. Mereka orang Arab Badui, ya, sudah senang kalau dikasih sedikit. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Sungguhnya ayah orang Arab Badui ini dulu temannya atau sahabatnya Umar bin Khattab, sahabat ayah saya. Ya. Orang yang dicintai oleh ayah saya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna abarral bir silatul rajuli ahla wuddi abihi. Di antara bentuk berbakti yang paling sempurna yaitu seorang menyambung silah hubungan dengan keluarga sahabat ayahnya, keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Dinar juga dari Ibnu Umar, suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berjalan menuju Mekah, ya, sedang berjalan bersafar menuju Mekah, dan beliau menunggangi seekor himar, ya, tarawah alaihi, yaitu Ibnu Umar, ya, kalau biasanya naik onta, sesekali dia ingin ganti suasana dengan naik himar. Idza malla rukubar rahilah, jika Ibnu Umar sudah bosan naik unta, sesekali dia naik himar. Dan dia memakai sorban di kepalanya. Sehingga suatu saat tatkala dia sedang menaiki himar tersebut, tiba-tiba ada seorang Arab Badui melewatinya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada orang Arab Badui tadi, tiba-tiba tanpa sengaja ada orang Arab Badui lewat di depan Ibnu Umar, yang Ibnu Umar sedang naik unta. Ibnu Umar bertanya kepada dia, "Alasta ibna fulan bin fulan? Bukankah kau anaknya si fulan bin fulan?" Arab Badui ini mengatakan, "Bala, benar." Fa'atahul himar, maka Ibnu Umar pun berikan keledai yang tadi dia naiki, dikasihkan kepada orang Arab Badui tadi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Naik tungganganku ini." Kemudian Ibnu Umar memberikan sorban yang tadi dia pakai, dia berikan kepada orang Arab Badui tadi. Dia mengatakan, usjud biha ra'sak, ikatkan kepalamu. Maka sebagian sahabat Ibnu Umar yang berjalan bersama Ibnu Umar berkata, Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni engkau wahai Ibnu Umar. Kenapa engkau berikan kepada orang Arab Badui ini seekor himar yang biasanya engkau naiki kalau engkau sudah bosan naik onta, atau sesekali engkau rileks naik himar tersebut. Kemudian engkau berikan kepada dia juga sorban yang engkau gunakan untuk mengikatkan kepalamu. Apa kata Ibnu Umar? Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril bir," sungguhnya termasuk bentuk berbakti yang paling sempurna, "ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli," yaitu seorang menyambung silaturahmi dengan keluarga sahabat ayahnya, keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Dan ternyata kata Ibnu Umar, "Inna abahu," ayah dari orang Arab Badui ini, "kana shodiqan li Umar," dia adalah sahabat ayah saya Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan juga oleh seluruhnya oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana pengagungan dan perhatian para sahabat tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka berusaha mengerjakan apa yang sampai kepada mereka dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia memberikan himarnya dan memberikan imamahnya, sorban yang dia gunakan, yang dia pakai, dia berikan kepada orang Arab Badui ini. Bukan karena sesuatu, dia tidak ada yang diharapkan Ibnu Umar. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa, tetapi karena ternyata ayah orang ini dulu sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat, Ibnu Umar tidak hanya berbuat baik kepada ya, kepada sahabat ayahnya, bahkan kepada anak dari sahabat ayahnya. Ya, karena Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya di antara bentuk berbakti kepada ayah adalah berbuat baik kepada keluarga dari sahabat ayah. Demikianlah bagaimana perhatian para sahabat ya, dan bagaimana pengagungan mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, demikian juga dalam bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي اسيد بضم الهمزه وفتح السين مالك بن ربيعه الساعدي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث أبي أسيد رضي الله عنه جمع فيه أبواب من البر تكون للأبوين بعد الممات، مما يفيد أن بر الأبوين لا ينقطع بموتهما، بل ثمة أبواب من البر لهما بعد الممات. وهذا الحديث جمع فيه قدر من هذه الأعمال التي هي من بر الأبوين بعد الممات. العمل الأول الصلاة عليهما، الصلاة عليهما أي بأن يكثر من الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. والاستغفار لهما خصه بالذكر، مع أنه داخل في قولها الصلاة عليهما، لأن الصلاة هي الدعاء ويشمل الدعاء لهما بالغفران، غفران الذنوب، خصه بالذكر لأهمية هذا المطلب العظيم. وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي إن كان للأبوين من وصية أو نحو ذلك، فإنه يعمل جاهدا على إنفاذ وصية أبوي. كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي ليس لك صلة بها إلا من طريقهما، فلهم حق بالصلة والإكرام، وختم ذلك بإكرام صديقهما كما تقدم معنا في الحديث حديث ابن عمر إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang dari Bani Salimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa untuk berbakti kepada kedua orang tua sesuatu pun ya, sesuatu bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang bisa saya lakukan setelah meninggalnya kedua orang tuaku? Masih ada tersisa amalan yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, iya. As-salatu alaihima, mendoakan mereka berdua. Wal istighfaru lahuma, dan mendoakan agar Allah mengampuni keduanya. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji atau wasiat mereka berdua setelah mereka berdua meninggal dunia. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung silaturahim, yaitu menyambung kekerabatan yang tidak bisa tersambung kecuali melalui mereka berdua. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat keduanya." Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terkumpullah pintu-pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tidaklah terputus setelah meninggal mereka. Masih bisa terus kita seorang anak masih bisa terus berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Di sana ada amalan-amalan ya, ada kebajikan-kebajikan yang bisa dikerjakan setelah meninggalnya kedua orang tua dan merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Nabi di antaranya yang pertama as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Ya, mendoakan kedua orang tua, mendoakan agar Allah merahmati mereka berdua, mendoakan agar Allah mengampuni mereka berdua, mendoakan agar Allah masukkan mereka ke dalam surga, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan mereka dari kisaan neraka jahanam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru lahuma, mendoakan ampunan bagi mereka. Kita tahu bahwasanya al-istighfar, mendoakan ampunan termasuk dari jenis doa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama as-salatu alaihima, yaitu mendoakan keduanya, di antara bentuk doa adalah istighfar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan istighfar karena ini merupakan perkara yang sangat penting, ya. Sangat penting kita memintakan ampunan, ya, memintakan ampunan kepada Allah bagi kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, infadhu ahdihima min ba'dihima, yaitu melaksanakan janji mereka berdua, semacam mereka sebelum meninggal dunia pernah berwasiat, pernah memiliki janji untuk melakukan sesuatu, ya, punya cita-cita untuk melakukan sesuatu. Yang semisal ini, maka seorang anak tatkala mengetahui bahwasanya dulu cita-cita ayahnya ingin berbuat sesuatu, ya, atau ingin memiliki wasiat sesuatu, suatu kebaikan-kebaikan, maka sang anak setelah meninggalnya orang tuanya berusaha untuk melaksanakan cita-cita kedua orang tuanya, berusaha untuk melaksanakan wasiat kedua orang tuanya. Apa sih yang diinginkan orang tuanya tatkala dia masih hidup? Dia berusaha untuk menunaikan janji kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal mereka. Kemudian yang keempat, yaitu menyambung kekerabatan yang tidak mungkin disambung kerabatan tersebut kecuali melalui jalan kedua orang tua tersebut. Artinya di sana ada kerabat-kerabat ayah, kerabat-kerabat ibu, ya. Setelah ayah dan ibu kita meninggal, maka kita berusaha menyambung kerabatan dengan mereka. Ini juga merupakan bentuk berbakti kepada orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikramu shadiqihima, yang muliakan sahabat keduanya. Dan ini sebagaimana telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang lalu, bahwasanya di antara bentuk berbakti yang sempurna kepada orang tua adalah berbakti atau berbuat baik kepada sahabat orang tua kita setelah kedua orang tua kita meninggal dunia. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya birrul walidain tidak hanya tatkala mereka masih hidup dan tidak terputus setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia pun masih ada amalan-amalan soleh yang merupakan bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua. Wa al-hadith takallam ba'dha ahli al-ilm fihi min haith al-isnad wa al-thubut, lakin al-ma'ani al-muqarrara fi al-hadith kulluha haq wa laha shawahiduha wa dalailuha fi al-kitab wa sunnah. Dari sisi sanad hadis ini diperbincangkan oleh sebagian ulama, artinya sebagian ulama melemahkan hadis ini. Akan tapi kalau kita memperhatikan matan atau makna dari kandungan hadis ini, maka semuanya benar ya. Ada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan akan benarnya makna isi dari hadis ini. Akan tapi dari sisi sanad memang dipermasalahkan oleh para ulama. Tsumma awrada hadis Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه اهتم به. هذا الحديث هو كما تقدم أيها الإخوة الكرام في بر الأقرباء، لأن الترجمة تتناول أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة، فهذا الحديث يتعلق بأصدقاء الزوجة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل صدائق وخليلات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa ma ra'aituha qat," padahal saya tidak pernah melihat Khadijah. Ya, kita tahu bahwasanya Aisyah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Khadijah. Akan tetapi Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada seorang istri Nabi pun yang Aisyah sering lihat, tetapi Aisyah cemburu kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia. Dan Aisyah mengatakan, wa ma ra'aituha qat, aku tidak pernah melihat Khadijah sama sekali. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sering menyebut-nyebut Khadijah. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing kemudian dipotong-potong kambing tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Terkadang aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah," seakan-akan tidak ada wanita lain wahai Rasulullah sallallahu kecuali Khadijah di dunia. Ya. Begitu baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperhatikan Khadijah bahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah, sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah," wahai Rasulullah, seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Khadijah dulu pernah begini, Khadijah pernah demikian. Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Dan di antaranya Nabi mengatakan, wa kana li minha walad. Aku pernah memiliki anak dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Dalam riwayat yang lain, ya. In kana laythbahu syah. Terkadang Nabi SAW menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi SAW menghadiahkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. minha ma yasa'uhunna, yaitu yang mencukupi sahabat-sahabat Khadijah. Rasulullah SAW menyembelih kambing hanya untuk diberikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing, kemudian berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkanlah, ya, kambing-kambing ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dalam riwayat yang lain, ista'zanat Halatu bintu Khuwailid. Ada saudari perempuan Khadijah yang bernama Halah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat tentang izinnya Khadijah, ya, mungkin karena suaranya mirip antara Khadijah dengan Halah. Fartaha lidzalika faqala Allahumma Halatu bintu Khuwailid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tenang tatkala mendengar minta izinnya Halah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Allah, ya berilah kebaikan kepada Halah bintu Khuwailid. Dalam riwayat yang lain disebutkan farta'a, yang artinya Nabi SAW pun memperhatikan, ya, Halah bintu Khuwailid. Kenapa? Karena Halah bintu Khuwailid adalah, ya, saudari perempuan dari Khadijah, istrinya, istri Nabi SAW. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini sebagaimana telah kita jelaskan lalu, bahwasanya hadis ini termasuk bentuk dari berbakti kepada kerabat setelah meninggal dunia. Terjemah atau bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah mencakup hal ini, karena Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya di antara bentuk berbakti kepada seorang adalah berbakti kepada sahabatnya, termasuk berbakti kepada kerabat, yaitu berbakti kepada sahabat ayah, sahabat ibu, sahabat kerabat, dan juga sahabat istri, ya, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada sahabat-sahabat Khadijah setelah Khadijah meninggal dunia radhiyallahu taala anha. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. ومعنى قوله رضي الله عنه آليت على نفسي أي أقسمت وحلفت على نفسي أنني إن صحبت أحدا منهم أي الأنصار إلا خدمته. وهذا فيه كمال خلق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يخدم أنس ابن مالك لما رآه من صنيع الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم في تسابقهم على خدمته والعناية بأموره ومطالبه عليه صلوات الله وسلامه. فكان مع أنس وفي سفر فكان يخدم أنس فقال له أنس لا تفعل ذلك. فبين له السبب وهو أنه رأى الأنصار تصنع برسول الله شيئا أي من العناية والإكرام والخدمة والاحترام ونحو ذلك، فآل على نفسه أن يخدم من صحبه من الأنصار. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan membawakan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah Al-Bajali." Suatu saat saya pernah keluar, ya, bersama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu dalam suatu safar. Saya bersafar bersama Jarir bin Abdullah. Fakana yakhdumuni. Ternyata Jarir bin Abdullah ini membantu saya, berkhidmah kepada saya. Fakultu lahu la taf'al. Maka Anas berkata, aku pun menegur Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah juga sahabat, Anas bin Malik juga sahabat. Anas mengatakan, wahai Jarir bin Abdullah, jangan kau lakukan, tidak perlu kau membantu saya. Namun apa jawaban Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu? Inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi rasulillahi syai'an. Aku pernah melihat para kaum Ansar melakukan sesuatu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berupa khidmah, bantuan, ya, memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu. Tatkala aku melihat sikap mereka terhadap Nabi SAW, maka aku bersumpah atas diriku bahwasanya aku tidaklah aku akan bersahabat dengan seorang pun dari kaum Ansar kecuali aku akan melayaninya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sangat jelas bagaimana sempurnanya akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ini Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, ya. Dia sengaja untuk berkhidmah membantu melayani Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena dia pernah melihat kaum Ansar, dan kita tahu Anas bin Malik dari kaum Ansar. Karena dia pernah melihat kaum Ansar bagaimana berlomba-lombanya mereka dalam berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lombanya mereka untuk memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia melihat bagaimana sikap kaum Ansar yang begitu berlomba-lomba berusaha untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bersumpah dalam dirinya bahwasanya dia tidak akan bertemu dengan seorang pun dari kaum Ansar kecuali dia akan melayani kaum Ansar tersebut. Dan di antara kaum Ansar yang ditemui oleh Jarir bin Abdullah adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Inilah kenapa Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berusaha melayani Anas bin Malik, karena dia pernah melihat bagaimana semangatnya dan berlomba-lombanya kaum Ansar dalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka selesailah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan berikan taufiknya kepada kita, dan selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawasafizahullahu taala. Jazakallah khairan, kami sampaikan pada Fadlatul Syekh dan Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan dars di sore hari ini dari bab ke-42, keutamaan berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua kita dan juga kaum kerabat, istri dan orang-orang yang pantas dihormati. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan kami undang Anda untuk berinteraksi. Sebagaimana biasa kami berikan kesempatan untuk Anda via telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Satu penanya sudah masuk via telepon, kita coba sapa. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa dari mana Bapak? Pak Amin dari Jonggol. Ya, silakan Pak Amin. Ya, ana mau nanya jadi di luar tema. Jadi maksud ana mau minta bantuan sedikit. Masang keramik sedikit gitu. Minta bantuan, katakanlah ana mau fotokopi. Kalau Bapak bisa diulangi, tidak begitu bisa saya terima pertanyaannya. Apanya? Ana mau minta bantuan karena sekitar ana gitu di kampung. Jadi pakai untuk menyambung kata-kata, nah, minta bantuan gitu, pakai doa hasil pokok dari majalah gitu, gimana hukumnya tuh? Jazakallah khairan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Ya, bisa disimak Ustaz. Saya kurang paham pertanyaannya. Iya, yang bisa saya pahami bahwasannya beliau meminta bantuan bagaimanakah hukum dengan apabila kita berkeinginan memberikan fotokopi dari zikir-zikir yang disyariatkan, yang beliau copy dari sebuah majalah dan dibagikan kepada musala atau masjid terdekat, apakah hal ini diperbolehkan? Jika kanat al-adhkar allati fil majalah adhkar sahiha mustamaddah min al-kitab wa as-sunnah sahiha al-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahabba an yusawwir minha لينشرها بين الناس من أجل حفظها وذكر الله سبحانه وتعالى بها، فإن هذا من العمل الصالح الذي يؤجر عليه ويثاب عليه بإذن الله. Saya menjelaskan, jika zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibangun di atas dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang ingin memfotokopinya dari majalah kemudian dibagi-bagikan di masjid atau di tempat yang lainnya, maka ini merupakan amalan soleh, adalah merupakan amalan kebajikan yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang bisa menghafal zikir tersebut atau bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Syekh sampaikan. Berikut kami angkat dari telepon yang kedua, Saudara Sulaiman di Cibitung. Silakan, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radionya, Pak ya. Ada sedikit feedback, Pak. Silakan. Iya, Nam. Iya, silakan. Ana mau bertanya, ana bekerja pada perusahaan percetakan. Di mana di situ mencetak, alhamdulillah banyak mencetak mushaf Al-Quran dan buku-buku sunnah. Yang jadi pertimbangan anak, terkadang mencetak juga buku-buku dari Ahlul Bid'ah. Dan itu jumlahnya dibanding dengan yang banyak yang sunnahnya, yang ma'rufnya tuh, ya hanya ma'rufnya 70%, yang bid'ahnya itu kira-kira 30% lah. Iya. Bagaimana bekerja di pada perusahaan tersebut? Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hi Sulaiman. Silakan. Allah Jalla wa Ala yaqul wa ta'awanu 'alal birr wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithm wal 'udwan. والكتب التي تحتوي على البدع والخرافات هي ضرر على الناس في عقائدهم وأديانهم وعباداتهم، فلا ينبغي للإنسان أن يكون متعاونا على نشر ذلك، وعليك أن تناصح صاحب المطبعة أن يكون ما ينشره فيها ما كان سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديا صحيحا. أما الأعمال والأقوال والأمور التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز نشرها ولا التعاون مع من ينشرها بأي طريقة. الله سبحانه وتعالى telah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya wala ta'awanu al-ithmi wal-udwan, bahwasanya janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karenanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ta'awanu al-birri wa taqwa, saling bekerja samalah kalian tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Adapun buku-buku yang di dalamnya terdapat bid'ah dan khurafat yang terkadang bisa merusak akidah masyarakat, maka tidak boleh disebarkan di masyarakat dan tidak boleh seorang ikut membantu penyebaran buku-buku tersebut karena bisa memberi kemudharatan kepada masyarakat, apalagi kemudharatan yang berkaitan dengan akidah mereka. Ya, oleh karenanya wajib bagi akhi yang bertanya tadi untuk berusaha menasihati pemilik percetakan tadi agar dia berusaha, jadi ingatkan dengan baik, dinasihati agar tidaklah dia berusaha mencetak kecuali buku-buku yang di situ dalamnya terdapat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang benar-benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun buku-buku yang mengandung perkataan-perkataan atau amalan-amalan yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengandung bid'ah dan khurafat, ya, yang bisa merusak akidah umat, maka hendaknya dijauhi. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Syekh. Di kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan dari pendengar via pesan singkat dari pendengar kita Ummu Usman di Pekalongan, Jawa Tengah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh, bagaimanakah hukumnya jika kerabat dari orang tua kita memiliki akhlak yang buruk, ya Syekh, apakah kita tetap untuk mengunjunginya? Syukran jazakallahu khairan. أقرباء الوالدين تبقى لهم حق الصلة، وسوء خلقهم عليهم لا يضركم، وأنتم ينفعكم بركم وصلتكم وإحسانكم، ولعل هذا الإحسان منكم إليهم يكون سببا في صلاحهم وهدايتهم، فالذي عليكم أن لا تقطعوهم بالصلة والإحسان إلا إذا كان في ذهابكم إليهم ما فيه أو ما يترتب عليه ضرر عليكم، فقاعدة الشريعة في هذا الباب لا ضرر ولا ضرار. Syekh menjelaskan bahwasanya karib kerabat kedua orang tua tetap memiliki hak untuk disilaturahmi. Ya, kita berusaha tetap bersilaturahmi kepada kerabat kedua orang tua meskipun mereka berakhlak yang buruk. Adapun buruknya akhlak mereka itu akan kembali kepada mereka, tidak akan tidak akan kembali kepada kita. Yang kita lakukan adalah berbuat baik kepada mereka, ya, sehingga kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi bentuk silaturahmi kita kepada kerabat kedua orang kuat kita yang kerabat tersebut berakhlak buluk, bisa jadi merupakan sebab mereka mendapatkan hidayah, ya. Intinya wajib bagi kita untuk tidak memutuskan silaturahmi dengan kerabat kedua orang tua kita meskipun mereka berakhlak buruk, kecuali kalau tatkala kita mengunjungi mereka ternyata membawa kemudharatan bagi kita, ya, maka tentunya kita menimbang maslahat dan mudharat, dan ada kaidah dalam syariat bahwasanya la darar wa la dirar, seorang tidak boleh memberi kemudharatan kepada dirinya dan tidak boleh memberi kemudharatan kepada orang lain. Jazakallah khairan ya Syekh. Di kesempatan berikut kami angkat dari telepon kembali, sudah ada Pak Anton di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan Pak Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau orang tua ana menyuruh ana segera menikah tapi dengan alasan beliau takutnya keburu meninggal enggak melihat ana sampai menikah gitu. Apakah mohon sarannya, apakah kalau ana ngikuti sarannya itu termasuk berbuat baik kepada beliau? Syukran, Ustaz. Nah, terima kasih. Bagaimana Fawas, diulang? Iya, orang tua Pak Anton yang bertanya tadi meminta beliau untuk segera menikah karena khawatir tidak bisa mengetahui atau melihat Pak Anton ini menikah karena mungkin usianya yang sudah sepuh. Apakah dengan mengikuti keinginan dari orang tua ini merupakan kebaikan untuk beliau? Terima kasih, Ustaz. زواجك أنت أيها السائل مبكرا هو أولا من بر الوالد، وحرص والدك على زواجك المبكر لما يرى لك في ذلك مصلحة عظيمة ونفع كبير تنبه له والدك وخفي عليك. والأمر الثاني في مبادرتك ومسارعتك للزواج موافقة للسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعليك أن تبادر وأن تقر عين والديك بالزواج، وهذا باب من أبواب البر لهما وإدخال السرور عليهما. Syekh menjelaskan bahwasanya jika Bapak Anton tadi yang bertanya segera menikah, maka ini merupakan bentuk kebaikan ayah Pak Anton kepada Pak Anton sendiri, ya. Kenapa? Karena ayahnya ingin agar anaknya segera menikah, karena sang ayah mungkin melihat tentang ada kemaslahatan yang besar bagi anaknya yang terkadang diketahui oleh orang tua dan tidak diketahui oleh anaknya. Pandangan orang tua lebih tajam, lebih jauh tentang masalah pernikahan, sehingga dia ingin agar anaknya segera menikah, dan yang kemungkinan masalah tersebut mungkin terlalaikan atau terlupakan oleh sang anak. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, sikap seorang segera menikah ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memotivasi para pemuda untuk segera menikah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'asyar syabab, manisatu aminkumul ba'af, falitizawwaj, wahai para pemuda, barang siapa yang diantara kalian mampu untuk menikah, maka segera menikahlah. Ya, oleh karenanya, segeralah Pak Anton untuk segera menikah, dan ini merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua, menyejukkan pandangan mereka, memasukkan kesenangan dalam hati mereka, tentunya ini mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Satu pertanyaan kami angkat kembali dari pesan singkat dari Ummu Zahra di Kalimantan Barat yang bertanya, barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah cara menyikapi orang tua yang masih kafir, di mana saya sudah masuk Islam dan alhamdulillah sekarang kakak saya juga ingin masuk ke dalam Islam. Namun ayah dan ibu saya sepertinya masih tidak mampu untuk menerima kenyataan yang dipilih oleh anak-anaknya. Bagaimanakah cara kami ya Ustaz untuk menyikapi orang tua agar mereka mampu menerima keputusan kami dan mereka bisa juga untuk masuk Islam serta kami tetap terjalin silaturahmi? Jazakallah khairan ya Syekh. Awalan as-sallahu azza wa jalla an yuthabbitakuma ala al-Islam وأن يوفقكما لمزيد من الطاعة والعبادة والعلم النافع، وأنتما بحاجة ماسة إلى التزود من العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة، ما يكون سلاحا لكما في مناصحة الوالدين ودعوتهما إلى الإسلام، لأن الدعوة لا بد أن تكون بعلم. والذي أنصحكما به في هذا المقام يتلخص في نقاط: أولا، كثرة الدعاء للوالدين بالهداية إلى الإسلام، لا سيما في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل وفي السجود وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة ونحو ذلك. والأمر الثاني، العناية بخدمة الوالدين والمزيد في البر والإحسان إليهما، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأمر الثالث، تخير الأوقات المناسبة في هدوء الوالدين وطيب نفسهما، ليس في في في ساعة غضب أو انزعاج أو نحو ذلك، لحديثهما أو تحديثهما عن الإسلام ومحاسنه ونحو ذلك. وأسأل الله عز وجل لأبويكما الهداية إلى الإسلام. Pertama-tama Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan ukhti yang bertanya dan juga saudaranya yang telah masuk Islam, agar Allah Subhanahu wa taala mengkokoh iman mereka dan menambah ketaatan mereka dan ibadah mereka, serta agar mereka lebih perhatian terhadap ilmu yang bermanfaat, ya. Oleh karenanya mereka berdua ini sangat butuh untuk belajar dan belajar tentang ilmu yang benar yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ilmu merupakan alat atau senjata untuk dalam berdakwah, ya, karena dakwah itu butuh dengan ilmu, ya, bagaimana menghadapi kedua orang tua, bagaimana mendakwahi orang tua yang masih kafir, itu butuh ilmu yang benar dan cara yang benar. Adapun nasihat Syekh kepada mereka berdua, maka terangkum dalam tiga poin. Yang pertama, yaitu hendaknya keduanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada kedua orang tuanya, terutama pada waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab, ya, seperti sepertiga malam yang terakhir antara adzan dan iqamah, tatkala waktu terakhir di hari Jumat, ya, waktu asar menjelang maghrib. Maka ini waktu-waktu yang di hari Jumat merupakan waktu yang mustajab, seorang hendaknya berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala sedang salat, tatkala sujud, berdoa kepada Allah dengan permintaan yang amat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada kedua orang tua mereka. Yang kedua, mereka berdua hendaknya berusaha semakin memperhatikan pelayanan terhadap kedua orang tua, ya. Jadi kalau dahulu memperhatikan kedua orang tua, ya, perhatian terhadap orang tua, melayani orang tua, maka sekarang lebih lagi memperhatikan kondisi kedua orang tua, berkhidmat dan melayani mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua, ya, memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan dan engkau tidak memiliki ilmu tentang hal ini, maka janganlah taat kepada kedua orang tua, akan tapi bergaulah atau bersikaplah baik terhadap kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Kemudian poin yang ketiga, ya, Syekh mengingatkan untuk memilih waktu-waktu yang pas, waktu-waktu yang munasib, waktu yang pas dalam rangka untuk berbicara kepada orang tua tentang Islam. Jangan memilih waktu-waktu yang tidak pas, orang tua mungkin lagi marah, lagi pusing, lagi stres, lagi ribut, lagi sesuatu, maka jangan memilih waktu-waktu, tapi pilih waktu-waktu yang tepat, tatkala orang tua lagi tenang, tatkala lagi ada kunjungan, lagi mungkin ada pertemuan, waktu yang pas untuk bisa berbicara tentang Islam agar orang tua mengenal bagaimana indahnya Islam, dan demikian semoga mereka berdua bisa masuk dalam agama yang mulia ini. Amin. Jazakallahu khairan ya Syekh. Satu pertanyaan terakhir kami angkat, ada Ibu Umunisa di Kembangan, Jakarta Barat. Silakan, Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini sih Ana mau tanya, ibu setahun ini sakit terbaring tanpa bisa berdiri, semua dibantu. Setiap hari atau dalam satu kali dalam satu minggu itu ibu mendapat kunjungan dari seseorang yang beragama di luar Islam atau non Muslim gitu. Iya. Dan orang ini sering membawakan ibu makanan. Itu hukumnya bagaimana ya, Syekh? Apa makanan itu dibuang atau bagaimana? Karena ibu senang dengan makanan itu. Iya. Begitu aja ya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Silakan Ustaz. قبول الهدية من غير المسلم لا بأس بذلك، ولا سيما إذا قصد بذلك تأليف قلبه ومبادرته الهدية ومن بعد مناصحته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام، فلا بأس بقبول ذلك الطعام والأكل منه أيضا لا بأس به، إلا إذا كان فيه محظور شرعي. إذا كان الطعام فيه محظور شرعي فإنها حينئذ ليس لها قبول ولا أيضا الأكل منه، والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا. Syekh menjelaskan bahwasanya hukum asalnya menerima hadiah dari selain muslim itu tidak mengapa, terutama jika ada tujuan dari menerima hadiah tersebut untuk menarik hati mereka, tentunya setelah menasihati mereka tentang indahnya Islam ya, kemudian menerima hadiah mereka agar mereka lebih menerima Islam, maka ini adalah perkara yang baik. Semoga dengan kita menerima hadiah mereka, mereka menjadi senang, kemudian bisa masuk dalam Islam. Misalnya juga di antara hadiah yang mereka berikan adalah makanan. Ini boleh, ya, tidak mengapa. Kecuali kalau dalam makanan tersebut ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika makanannya halal, ya maka tidak mengapa. Demikian saja apa yang bisa disampaikan oleh Syekh, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.